Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, sampai pada pembahasan tentang syafaat. Sama seperti punya saya adalah pada halaman 153. Qala al-imam As-Sabuni rahimahullah, yang sebelumnya diberi judul bab ini tentang syafa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk ahlul kabair, para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya, umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-imam As-Sabuni rahimahullahu taala, wa yu'minu ahlud dini was sunnati bi syafa'atir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li mudhnibi ahli tauhid wa murtakibi al-kaba'ir كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل الدين dan sunnah, mereka seluruhnya beriman terhadap syafaat Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk para pelaku dosa dari kalangan ahlu tauhid dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, sebagaimana hal tersebut telah datang penyebutannya di dalam khabar hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam permasalahan syafaat ini, maka terdapat banyak sekali dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama sampai pada derajat mutawatir. Hadis-hadis yang berkaitan tentang syafaat sampai pada derajat mutawatir yang akan dijelaskan nanti insyaallah taala. Syafaat adalah secara bahasa disebutkan oleh beliau Al-Syeikh Fahd Al-Adni rahimahullahu taala dalam kitabnya Fath Rabiul Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad. Syafaat secara bahasa adalah asy-syafa', dari kalimat syafa'a yashfa'u syafa'atan, yaitu lawan dari al-witr. Witr ganjil, syafa'un genap. Iya. Berkata Ibnu al-Athir, ahli lughah bahasa Arab, Ibnu al-Athir menyatakan dalam kitabnya An-Nihayah, syafaat adalah as-su'al fit tajawuzi 'anil dhunub wal jara'im bainahum. Syafaat adalah permintaan untuk dimaafkan dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan di antara mereka. Adapun pengertian syafaat secara istilah, tadi yang telah disebutkan pengertian syafaat secara bahasa. Adapun pengertian secara istilah, maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang makna syafaat ini seperti dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah dan juga dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa syafaat secara istilah adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madharratin. Syafaat secara istilah adalah, kesimpulannya secara bahasa, lawan dari ganjil. Sekarang secara istilah disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan juga Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah. Sebagaimana dinukilkan di sini oleh Syekh Fahd rahimahullah. At-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin. Menjadikan pihak lain sebagai perantara. Bijalbi manfaatin. Untuk mendapatkan suatu kemanfaatan. Au daf'i madharratin. Atau menolak suatu kemudaratan, suatu mara bahaya. Ini definisi atau pengertian dari syafaat secara istilah. Saya ulangi lagi, at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madharratin. Menjadikan pihak lain sebagai perantara di dalam mendapatkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Dan di dalam syafaat ini perlu dipahami beberapa istilah. Yaitu, pemilik dari syafaat, malikun lisyafa'ah, yang diistilahkan juga dengan al-mashfu' ilaihi. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pemilik seluruh syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Katakanlah, hanya milik Allah seluruh jenis syafaat. Hanya milik Allah seluruh jenis syafaat. Ini istilah pertama yang hendaknya kita pahami sebelum kita membahas lebih lanjut tentang syafaat ini. Yaitu, الْمَشْفُوعُ إِلَيْهِ. Malik li syafa'ah, pemilik dari syafa'at tersebut. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang memiliki ya syafa'at tersebut dengan berbagai macam jenisnya. Istilah yang kedua, asy-syafi'. Isim fa'il dari syafa'ah. Yaitu asy-syafi'. Asy-syafi' adalah orang yang diberikan izin dan wewenang dari Allah Azza wa Jal untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Orang yang diberikan izin atau pihak yang diberikan izin oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Berdasarkan asy-syafi' ini, maka syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga jenis syafaat, dan syafaat yang umum bisa diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Para malaikat memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, dan seterusnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Syafaat yang umum. Adapun jenis yang pertama, syafaat yang khusus, maka ada tiga. Syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimiliki oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga. Yang pertama, syafa'ah al-uzma, syafa'at yang agung. Adapun perinciannya nanti insyaallah, yaitu syafa'at untuk ahlul mauqif, seluruh manusia yang berada di padang mahsyar. Mereka meminta syafaat untuk disegerakan qadha, keputusan perkara ya di antara mereka. Maka setelah mendapatkan syafaat dari Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat al-uzma tersebut Allah Subhanahu wa taala turun untuk fasal al-qadha, memutuskan perkara di antara manusia. Ini syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti akan ya diterangkan hadisnya insyaallah taala. Syafaat yang kedua yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk penghuni jannah untuk masuk ke dalamnya, untuk masuk kepada jannah tersebut. Karena beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan memasuki jannah tersebut. Kemudian syafaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib yang mati di atas kekufuran. Ini adalah kekhususan. Ya, hukum asalnya orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Namun Abu Talib mendapatkan kekhususan tersebut, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperingan azabnya di dalam neraka. Tidak keluar dari neraka, tetapi diazab kekal di dalam neraka dengan azab yang paling ringan, diletakkan alas kaki dari api neraka, ya, dengan itu mendidih, ya, isi otaknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sangat dahsyat dan mengerikannya azab api neraka tersebut. Kemudian syafaat-syafaat yang lain selain tiga syafaat ini adalah syafaat yang umum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat dan seterusnya. Kemudian adapun perinciannya insyaallah pada setelah kita membaca matan dari kitab ini. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah atau satu lagi istilah yaitu al-masyhu' lahu, al-masyhu' ilaihi, yaitu pemilik syafaat dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua asy-syafi', pihak yang diberikan wewenang dan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Dan yang ketiga adalah al-masyfu'u lahu, yaitu orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Nah, adapun syarat untuk mendapatkan syafaat, maka kesimpulannya ada tiga. Yang pertama, ridha Allah terhadap asy-syafi'. Ridha Allah terhadap asy-syafi'. Yang kedua, ridha Allah terhadap al-masyfu'u lahu. Asy-syafi', pihak yang diberikan wewenang oleh Allah, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Syaratnya harus mendapatkan ridha dari Allah, asy-syafi' tersebut. Syarat yang kedua, al-masyfu' lahu. Orang yang mendapatkan syafaat harus mendapatkan ridha. Syaratnya harus mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, idznullahi bisyafa'ah. Izin Allah di dalam syafaat tersebut. Tiga syarat ini terkumpulkan di dalam sebuah ayat dalam surat An-Najm, yaitu ayat yang ke-26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Ya, betapa banyak ya malaikat yang berada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang-orang yang dikehendaki dan setelah mendapatkan ridha dari Allah. Di sini tidak diikat ridha terhadap siapa agar tercakup pada dua pihak sekaligus. Ridha Allah terhadap Asy-Syafi' dan sekaligus ridha Allah terhadap Al-Masyfu'u lahu. Qala Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, beliau kemudian akan menyebutkan ya riwayat-riwayat hadis yang berkaitan tentang syafaat. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Sa'id ibnu Hamdun قال أنبأنا أبو حامد ابن الشرقي قال حدثنا أحمد ابن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. Beliau membawakan hadis dengan sanadnya, telah mengkabarkan kepada kami Abu Sa'id ibn Hamdun. Beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Abu Hamid ibn Asy-Syarqi. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yusuf. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razak As-San'ani. Naam, muhaddis besar pada zamannya yang tinggal di Son'a, Yaman. Yang merupakan guru dari para ulama hadis Imam Ahmad dan yang lainnya. Abdul Razak As-San'ani. Beliau berkata telah menceritakan atau memberitakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid Al-Basri, asalnya dari Basrah, Irak. Kemudian tinggal di Yaman, Nazil Al-Yaman. An Thabit Al-Bunani. Dari Thabit Al-Bunani. An Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun di waktu mudanya, kecilnya, sehingga beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipanjangkan umurnya, ya, diluaskan, dilapangkan rezekinya dan dibanyakkan anak keturunannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, bahkan ketika beliau pada usia senja ya masih mengajarkan ilmu. Ya, ada yang menyebutkan dalam sebagian kitab mustalah sampai sekitar 100 tahun atau bahkan lebih. Ya, beliau mengajarkan ilmu, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masih berpuasa kecuali setahun atau dua tahun sebelum wafatnya, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak kuat lagi untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, maka beliau membayar fidyah, memberi makan orang miskin sebanyak hari yang beliau tinggalkan dalam berpuasa Ramadan tersebut. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur beliau, panjang usianya dan banyak ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku untuk para pelaku dosa, dosa besar, dari umatku. Sebagaimana nanti ya akan kita sebutkan penukilan dari Syekh Rabi' Hafizahullah dan juga para ulama sebelumnya, Al-Kinani, As-Suyuti, yang menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang syafaat mencapai derajat mutawatir. Hadis-hadis yang berkaitan tentang syafaat mencapai derajat mutawatir. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah wa akhbarana Abu Ali Zahir ibn Ahmad qala akhbarana Muhammad ibn al-Musayyib al-Arghiyani qala haddathana al-Hasan ibn Arafah qala haddathana Abdus Salam ibn Harb al-Mulai عن زياد ابن خيثمة عن نعمان ابن قراد عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ya, beliau meriwayatkan pada sanad yang kedua ini Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menjelaskan telah memberitakan kepada kami Abu Ali Zahir ibn Ahmad telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn Musayyib. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Arafah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdus Salam ibn Harb al-Mulai. An Ziyad ibn Khaythamah. Ziyad ibn Khaythamah ini dijelaskan oleh Al-Syeikh Muhaddis Diyar al-Yamaniyah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Syafa'ah. Beliau menyebutkan pada hadis yang ke-44, karena beliau menyebutkan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang syafaat pada kitabnya tersebut, kitab Asy-Syafa'ah. Naam. Pada hadis yang ke-44, halaman 82, beliau setelah memberikan, ya, menyebutkan hadis dengan sanadnya, yaitu sanad dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang sanad beliau ini bertemu dengan sanad yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam matan Aqidah Salaf ini, bertemu pada Ziyad ibn Khaythamah. Pada Ziyad ibn Khaythamah. Naam, sebagian ulama menguatkan bahwa Ziyad ibn Khaythamah adalah thiqah. Namun, kata Syekh Muqbil rahimahullah, orang-orang yang menguatkan Ziyad ibn Khaythamah, mereka bersandarkan terhadap Tawthiq ibn Hibban. Naam. Atau di sini, komentar yang pertama tentang Nu'man. Maaf, Nu'man ibn Qurad. Iya, disebutkan oleh beliau bahwa Al-Hafidh Al-Mundhiri dan yang lainnya mengatakan tentang Nu'man ibn Qurad adalah thiqah. Dikomentari oleh Syekh Muqbil rahimahullah bahwa pensiqahan dua ulama besar tersebut bersandarkan terhadap tawthiqnya Ibn Hibban. Nah, padahal Ibn Hibban ya terkenal mutasahil, bermudah-mudahan di dalam ya mensiqahkan para perawi, bahkan orang-orang majhul ya disiqahkan oleh beliau Ibn Hibban. Oleh karena itu yang benar Nu'man ibn Qurad adalah majhul, dan Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan Nu'man ibn Qurad telah disebutkan oleh Ibn Abi Hatim walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan, tidak disebutkan pada Nu'man ibn Qurad jarh atau ta'dil, majhul. Ditambah lagi diterangkan oleh beliau Al-Syeikh Muqbil rahimahullah bahwa yang meriwayatkan na'am dia meriwayatkan dari Ziyad ibn Khaythamah, dan Ziyad ibn Khaythamah adalah majhul al-ain. Na'am. Kesimpulannya sanad ini lemah. Sebagaimana pula telah diterangkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni rahimahullah, hafizahullahu taala, bahwa ya sanad hadis Ibnu Umar ini dhaif karena terdapat rawi yang majhul, yaitu siapa? Nu'man Ibnu Qurat majhul, dan juga Ziyad Ibnu Khaisamah majhul al-ain. Namun hadis ini terdapat penguat dari hadisnya Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu taala anhu. Naam, hadis ini dikuatkan ya mempunyai syahid dari hadisnya Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu taala anhu. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula syatr ummati al-jannah fakhtartu syafa'ah. Saya diberikan pilihan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diberikan pilihan antara syafa'at dan pilihan kedua agar setengah dari umatku masuk ke dalam jannah, maka aku memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat lebih umum dan mencakup, luas. Atarawnaha lil mu'minin al muttaqin? La, walakinnaha lil mudhnibina al mutalafisina al khatta'in. Apakah kalian kira syafaat tersebut khusus bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Syafaat tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang mencampuri amalannya dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Orang-orang yang banyak berbuat kesalahan. Al-khatta'in. Iya. Ini yang dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberikan pilihan agar umatnya ya mendapatkan syafaat atau setengah jumlah dari umatnya masuk ke dalam jannah, maka beliau memilih syafaat karena syafaat tersebut akan lebih mencakup luas dan tidak hanya diberikan pada orang-orang yang beriman. Syafaat bahkan mencakup dan akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Bukan hanya dosa kecil, bahkan kabair, pelaku dosa besar, ya, ada di antara mereka yang mendapatkan syafaat. Ya, mereka berhak mendapatkan siksaan dalam neraka, tetapi setelah mendapatkan syafaat, mereka keluar, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam jannah. Ya, sebagaimana ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diterangkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil bahwa seorang mukmin, seorang ahlu tauhid yang meninggal dalam keadaan dia membawa dosa, dosa yang banyak, walaupun sepenuh bumi, walaupun setinggi langit, tetapi dengan syarat bukan dosa kesyirikan. Dosa-dosa tersebut lebih rendah, ya, lebih ringan dari kesyirikan, dari dosa-dosa besar. Dia meninggal dalam keadaan tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun. Dan dia belum sempat bertobat dari dosa-dosanya. Maka, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan, berdasarkan dalil-dalil yang ada, mereka tahta masyiatillah. Mereka semua berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk diampuni, ya, baik itu dengan syafaat atau tidak dengan syafaat, Allah ampuni mereka, maka mereka akan dimasukkan dalam jannah tanpa disiksa dalam neraka. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak mereka disiksa dahulu, maka mereka akan diazab, dibersihkan dosa-dosanya dalam neraka sesuai dengan ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, namun tempat kembalinya adalah jannah. Karena mereka adalah ahlu tauhid, karena mereka tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menyelamatkan para pelaku dosa besar tersebut dari neraka adalah syafaat. Adalah syafaat. Naam. Qala al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi. Qala akhbarana Abu al-Abbas as-Siraj. Qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id. قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن عمرو ابن ابي عمرو ح di antara maknanya adalah tahwilus sanad ila sanadin akhar, perpindahan dari satu sanad kepada sanad yang lain. Naam, mata rantai rawi yang pertama berpindah pada yang kedua. Kemudian beliau sebutkan sanad yang berikutnya, wa akhbarana Abu Thahir ibn Khuzaimah قال أخبرنا جدي الإمام الإمام ابن خزيمة yang terkenal محمد ابن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا علي ابن حجر عن إسماعيل ابن جعفر عن عمر ابن أبي عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه berakhir sanadnya pada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hafidhu as-sahabah. Beliau adalah hafid dari kalangan sahabah, penghafal hadis yang paling banyak di antara para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, wa radhiyallahu anhum jami'an. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya. Hafid, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Naam, pada urutan yang pertama beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diperselisihkan namanya, ya. An-Nawawi rahimahullah menguatkan nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr. Beliau radhiyallahu taala anhu bermulazamah belajar, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun saja. Sekitar 3 tahun saja, karena beliau termasuk terlambat masuk Islamnya. Naam, dibandingkan para sahabat kibar yang lainnya, ya. Namun dalam waktu yang relatif singkat tersebut, 3 tahun beliau bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, dengan gigihnya, dengan penuh, ya, kesemangatan, sehingga enam beliaulah sahabi, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyatakan, ya, sebagaimana pada syarah Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah di syarah enam halaman terakhir, beliau sendiri berkata radhiyallahu ta'ala anhu, kana ikhwani minal muhajirin yashghaluhum as-safqu bil aswaq wa ikhwani al-ansar yashghaluhum al-amal fi amwalihim wa ama ana faqad lazamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Naam. Adapun saudara-saudara saya dari kalangan muhajirin, banyak di antara mereka yang tersibukkan dengan perdagangan di pasar-pasar. Ya, karena mereka juga memiliki kewajiban untuk enam, ya, menafkahi keluarganya. Dan ini adalah suatu ibadah enam. Dan pasar ketika itu tentunya, ya, tidak seperti zaman sekarang yang penuh dengan, ya, ikhtilaf dan yang lainnya, bukan? Enam. Pada zaman tersebut, ya, sangat, ya, baik sekali. Bahkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu sendiri mengatakan, tidaklah masuk ke pasar kami kecuali orang yang faqih, kecuali orang yang berilmu, yang memahami tentang, ya, jual beli perdagangan. Naam. Dan juga saudara-saudara kami dari kalangan Ansar tersibukkan dengan, ya, pekerjaan-pekerjaan mereka. Adapun saya, ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, adapun saya bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iya. Iya, dengan menanggung lapar. Dengan menanggung lapar. Beliau sangat bersemangat di masjid menyertai Rasulullah SAW. Ya, sehingga apa yang akan kita baca ini, ya, tidak mengherankan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laqad dhonantu alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Naam. Sungguh saya telah menebak, iya, saya telah kira bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini lebih pertama daripada kamu, wahai Abu Hurairah. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena apa yang aku lihat dari semangatmu dalam mencari hadis, mengambil hadis, mempelajari hadis, menghafal hadis. Ya, inna qutaman dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hanya relatif singkat 3 tahun, namun yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berarti kemudian beliau lebih utama daripada Abu Hurairah, lebih utama daripada Khulafa ar-Rasyidun. Tentu berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum jami'an. Mereka yang lebih utama, lebih mulia. Ya, namun dari sisi periwayatan hadis memang beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu urutan pertama dari para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna as'adan nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsi." Iya. Sesungguhnya manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengikhlaskan, ya, ucapannya tersebut dari jiwanya sendiri, dari dirinya sendiri, ikhlas, betul-betul mengikhlaskan. 6. Kalimat yang dia ucapkan dari kalimat tauhid yang agung itu, la ilaha illallah. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dalam sahihnya. 6. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitabnya Asy-Syafa'ah menyebutkan di awal pembahasan tentang dalil-dalil yang berkaitan tentang syafaat. 6. Dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan disimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ada yang menetapkan adanya syafaat dan ada yang menolak adanya syafaat. Ada syafaat al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan, dan ada syafaat yang al-manfiyah, syafaat yang ditolak, yang dinafikan. Syafaat yang ditetapkan tentunya adalah syafaat untuk ahlu tauhid yang terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Iya. Syafaat untuk ahlu tauhid dan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi di awal pembahasan, yaitu mendapatkan izin, ya, dari Allah Azza wa Jal terhadap syafaat tersebut, kemudian ya Allah meridhai al-masyfu' lahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala meridhai al-syafi'. Nah, ini syafaat al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan. Ya, syafaat yang ditetapkan. Dan ini hanyalah diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syafaat al-manfiyah adalah ya syafaat yang ditolak dari orang-orang musyrik. Artinya syafaat tersebut tidak akan didapatkan oleh orang-orang musyrik. Ya, syafaat tersebut tidak akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Maka ketika kita mendapati ayat-ayat Al-Quran yang bermakna enam, mereka tidak akan mendapatkan syafaat, maksudnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Sebelum kita tutup, karena pembahasannya masih panjang lebar berkaitan tentang syafaat, bisa dibuka pada Syekh Syarah Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Naam. Kita akan nukilkan tentang mutawatirnya hadis-hadis syafaat ini. Setelah beliau sebutkan, kalau halaman di kitab saya halaman 160. Halaman 160. Naam. Ketemu. Adapun sisa dari apa yang disampaikan oleh beliau, faedah-faedah Syekh Rabi' Hafizahullah, akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Naam. Beliau mengatakan, asyahidu, di bawah halaman 160 yang bawah, asyahidu annal ayat wal ahadith kama dzakarna lakum. Dan sisi pendalilan dari apa yang ia disebutkan oleh beliau, bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang telah kami sebutkan kepada kalian, wahiyya ahadithu waradat fis sihah wa ghairiha, yaitu hadis-hadis yang ya terdapat di dalam kitab-kitab sahih dan yang lainnya, Al-Bukhari wa Muslimin wa Sahih Ibn Khuzaimah wa Mustadrak Al-Hakim wa Sahih Ibn Hibban wa Musnad Ahmad wal Masanid wal Ma'ajim wa Sunan kulliha fiha hadhihi al-ahadith wa hiya kathiratun tablughu hadda at-tawatur fa nu'minu biha. Kata beliau, hadis-hadis tentang syafaat ini terdapat dalam kitab-kitab sahih Bukhari, Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya yang merupakan kitab-kitab induk hadis, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, dan kitab-kitab musnad dan mu'jam-mu'jam yang lainnya, dan juga dalam kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya An-Nasa'i, terdapat dalam kitab-kitab hadis tersebut ya hadis tentang syafaat. Wa hiya katsiratun, dan hadis-hadis ini sangat banyak. Tablughu hadda at-tawatur, mencapai derajat mutawatir. Maka wajib kita imani tentang syafaat tersebut. Kemudian di dalam ta'liq ya Muhammad Ja'far Al-Kinani atau Muhammad Ja'far Al-Kittani menukilkan dari ucapan As-Sakhawi dalam kitabnya Fathu Al-Mughith. Beliau adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menukilkan dari gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, beliau sebutkan hadis-hadis tentang ya syafaat ini dan juga tentang haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perawi dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis tentang syafaat zada ala arba'in. Ya, lebih dari 40 orang sahabat yang meriwayatkan tentang syafaat, lebih dari 40 orang sahabat. Ya. Sebagaimana dinukilkan dari kitab Al-Mutanathir fi Nadhm Al-Mutawatir. Dan disebutkan oleh Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Mutanathir, naam, dalam kitabnya Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah, bahwa yang meriwayatkan hadis-hadis ini dari kalangan sahabat adalah akthar min arba'ina sahabiyan, lebih dari 40 orang sahabat. Ya. Ini di antara penukilan para ulama yang menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa hadis tentang syafaat sampai derajat mutawatir. Ya, sampai pada derajat mutawatir. Dan manusia di dalam masalah syafaat terbagi menjadi 4. Kita tutup dengan pembagian manusia di dalam syafaat, ya, terbagi menjadi 4. Sebagaimana disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Fahad Al-Adni, na'am, rahimahullahu taala, dalam kitabnya Fathur Rabbil Ibad. Kelompok yang pertama, golongan manusia yang pertama dalam masalah syafaat ini adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan syafaat berdasarkan dalil-dalil yang banyak tadi. Mereka menetapkan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ahlul Kabair dan juga syafaat-syafaat yang lainnya. Ya. Mereka yakini dan mereka ya imani bahwa syafaat-syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah dan tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok manusia yang kedua adalah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengingkari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk Ahlul Kabair. Dan ini tentunya adalah kelompok yang sesat, menyimpang dan terbantahkan dengan dalil-dalil yang banyak. Hadis-hadisnya mencapai derajat mutawatir. Kelompok yang ketiga adalah ahlu syirik dan ahlul bid'ah. Ya, sebagian dari ahlul bid'ah. Naam. Mereka dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul bid'ah yang ghulu terhadap guru-guru mereka. Dan juga dari kalangan orang-orang Nasrani, Nasara. Mereka menjadikan syafaat orang-orang yang mereka agungkan di sisi Allah sebagaimana syafaat ya, yang dikenal di dunia. Ya, syafaat yang dikenal di dunia. Oleh karena itu, orang-orang musyrikin ketika meminta suatu hajah kepada Allah dengan perantara. Ya, dengan perantara. Orang yang saleh, ya, dan yang lainnya. Dari orang-orang yang telah mati. Ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Naam, mereka samakan syafaat tersebut seperti syafaat di dunia. Ketika meminta sesuatu kepada seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, mereka meminta pada lewat perantara-perantara dari asistennya, ya, atau ajudan-ajudannya. Naam, ini mazhab atau kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang musyrikin, Nasara dan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang yang ghulah, yang ekstrim, ghulu terhadap masyayikh, guru-guru mereka. Naam, dikenal dari kalangan orang-orang sufi. Iya. Dan yang keempat, yaitu dari perkataan Ibn Sina dan ahli filsafat. Ya. Mereka mengatakan bahwa syafaat tersebut akan bermanfaat. Naam. Sebagaimana. Atau mereka berkata, anna syafa'ah tanfa' lita'alluki asyafi' bil masyfu'. Syafaat itu akan bermanfaat karena keterikatan ya asy-syafi' terhadap al-masyfu'. Asy-syafi' yang berhak memberikan syafaat ya terikat dengan al-masyfu' yang mendapatkan syafaat. Ya, walaupun tidak perlu meminta, ya, kata mereka. Dan mereka mengibaratkan atau mengkiaskan dengan ya kias-kias yang ya sangat batil. Ya, mereka memperumpamakan dengan sinar matahari yang tercermin atau ya ada di cermin. Sinar matahari yang sampai pada cermin. Kemudian sinar matahari yang di cermin tersebut memantul ke air. Iya. Kemudian sinar yang ada di ya air tersebut bisa terpancar ke tembok yang ada di sebelahnya. Iya. Maka kata mereka, begitu pula syafaat. Barang siapa yang dirinya terikat dengan para malaikat, para nabi, maka dengan sendirinya mereka akan memberikan syafaat. Ini tentunya ucapan yang batil. Ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Hadza alladhi qalahu syarrun min aqwalil musyrikin." Ucapan orang-orang falsafah Ibnu Sina dan orang-orang ahli filsafat ini lebih buruk dari ucapan orang-orang musyrikin. Empat golongan manusia, dan yang benar tentunya kelompok pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka yang menetapkan syafaat tersebut dengan dalil-dalilnya dan tidak memintanya kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.